الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama mengambil sejumlah pelajaran daripada kisah-kisah Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'anul Karim sepertiganya adalah merupakan kisah-kisah yang dapat dijadikan pelajaran bagi orang-orang beriman. Kisah kita pada hari ini ibadallah tentang seorang ra'isul fitnah. Ra'isul fitnah, pemimpin daripada segala macam fitnah pada zaman Musa alaihissalam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala cat sebagai seorang yang menyesatkan Bani Israel, dal wa mudil. Dirinya tersesat dan dia menyesatkan. Allahu Akbar. Kisah ini terjadi ibadallah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari kejaran bala tentara Fir'aun alaihi la'natullah. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada Bani Israel kebesaran Allah jalla fi'ulah, bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Di hadapan mata mereka, mereka melihat kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang besar. Tatkala mereka keluar dari negeri Mesir atas kejaran bala tentara Fir'aun, dan Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka. Tatkala mereka telah tiba di daratan, maka mereka melihat ada satu kaum yang menyembah patung-patung dan berhala-berhala. Maka mereka seketika berkata kepada Musa alaihi salatu wassalam, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Wahai Musa, buatkanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Dan ini adalah merupakan penyimpangan Bani Israel setelah Allah selamatkan mereka. Allahu Akbar. Maka dengan marahnya Musa berkata, "Inna haula mutabbarun ma hum fi wa batilun ma kanu yasna'un." Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tersesat, gugur sia-sia semua apa yang mereka amalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tatkala Musa alaihi salatu wassalam dengan Nabiullah Harun memerintahkan Bani Israel agar mereka masuk ke negeri Allah sucikan, Baitul Maqdis atau Baitul Maqdis, maka mereka enggan. Mereka berkata kepada Musa dan Harun, berkata kepada Musa, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun." Mereka enggan masuk ke dalam negeri Baitul Maqdis. Di dalamnya terdapat orang-orang yang menguasai negeri Baitullahil Maqdis, dan mereka enggan berjihad bersama Musa. Dan ini menunjukkan mental Bani Israel yang begitu rapuhnya. Mereka berkata kepada Musa, "Izhab anta wa rabbuka." Pergilah engkau dan Tuhanmu, faqatila. "Izhab anta wa rabbuka faqatila." Berperanglah kalian. Pergilah engkau dan Tuhanmu berdua. Perangi mereka. "Inna hahuna qa'idun." Kami akan menunggu di sini. Allahu Akbar. Maka Musa mengadu kepada Allah jalla wa ala. Maka Allah hukum Bani Israel selama 40 tahun mereka tersesat di padang pasir dan gurun Saharati. 40 tahun mereka tersesat. Allahu Akbar. Kisah ini terjadi pada waktu Bani Israel tersesat. Sebelum mereka masuk ke Baitul Maqdis di bawah pimpinan Yusha bin Nun, kisah ini terjadi. Adalah seseorang yang bernama Samiri, dan dia adalah seorang munafik yang pura-pura masuk ke dalam agama Musa. dan sebelumnya dia adalah penyembah berhala dan penyembah sapi. Allahu Akbar. Maka Allah perintahkan Musa alaihissalam agar mendatangi Gunung Tursina untuk mengambil wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengambil Taurat. Berangkatlah Musa. Dia tinggalkan Harun. Dia perintahkan Harun agar menjadi penggantinya di tengah-tengah Bani Israel. Agar Harun senantiasa menjaga mereka, menjaga akidah mereka, menjaga agama mereka. Berangkatlah Musa alaihissalam ke Gunung Tursina. Dan dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Musa beritahukan kepada Bani Israel, dia akan pergi selama 30 hari. Ternyata sampai di Gunung Tursina, Allah sempurnakan Musa dengan 10 hari tambahan menjadi 40 hari. Sebagaimana kata Allah, fa'atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbi 40 yawman. 40 lailah. Maka kami sempurnakan dengan 10 malam, sempurnalah 40 malam Musa berjumpa Allah Subhanahu wa taala di Gunung Tursina. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah ini ibadallah dalam surah Taha. Allah katakan kepada Musa alaihi salatu wassalam, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa? Bagaimana dengan kaummu yang kau tinggalkan wahai Musa? Berkata Musa alaihi salatu wassalam, Qalahum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Berkata Musa alaihi salatu wassalam, mereka itu kaumku wahai Allah, di belakangku, mereka di atas agamaku, mereka mengikuti syariatku, mereka berada di atas petunjukku. Kata Musa alaihi wasallam, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, aku datang tergesa-gesa menghadapmu ya Rab agar engkau rela kepadaku. Allahu Akbar. Demikianlah Musa alaihi wasallam tidak sabar berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Dia bersegera menemui Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan kepadanya di sana Taurat. Berkata Allah menceritakan kepada Musa alaihi wasallam tentang fitnah yang telah melanda Bani Israel. Allahu Akbar. Begitu dahsyatnya fitnah. Allah katakan kepada Musa, qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri. Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah menguji kamu wahai Musa, setelah engkau tinggalkan mereka, mereka disesatkan oleh samiri. Allah katakan kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya kamu telah tersesat. Samiri menyesatkan mereka wahai Musa. Allahu Akbar. Maka Musa mendengar kaumnya disesatkan oleh Samiri, Musa merasa marah. Namun tentunya berbeda ketika mendengar berita dengan langsung melihatnya. Musa pulang ke negerinya. Dia datangi kaumnya dan dia melihat Allahu Akbar, bagaimana kaumnya tersesat. Bagaimana Samiri alaihi la'natullah menyesatkan Bani Israel. Allah katakan, faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Pulanglah Musa kepada kaumnya dalam keadaan marah yang bersangatan. Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Berkata Musa kepada kaum yang tawad mengelilingi berhala anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Adapun Samiri, tatkala Musa pergi, Allahu Akbar, mulailah dia menyusupkan ke dalam agama Bani Israel syubhat. Dan adalah Bani Israel, tatkala mereka pergi dikejar oleh tentara Firaun, mereka membawa emas-emas perhiasan yang mereka pinjam daripada penduduk suku daripada Firaun Egypt, Qibt. Mereka bawa karena mereka diusir, karena mereka dikejar, mereka bawa perhiasan emas-emas tersebut. Kemudian berkatalah Samiri kepada mereka, kumpulkan semua emas-emas ini. Dikumpulkan emas. Dan Samiri, subhanallah, setelah dikumpulkan emas, Samiri mengambil bekas tapak kaki kuda Jibril alaihissalam yang turun ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan Bani Israel dari kejaran Firaun. Dia ambil ketika itu bekas tanah daripada tapak kaki kuda Jibril alaihissalam. Kemudian setelah dia siapkan bentuk patung, anak patung, yakni anak patung sapi yang terbuat daripada emas, maka Samiri ambil tanah tersebut dan dia lemparkan di hadapan Bani Israel, tiba-tiba seketika patung ini bersuara di hadapan semua Bani Israel, mengeluarkan suara yang begitu besarnya. Dan ketika itu Samiri mengatakan, sebagaimana kita jelaskan kelak, inilah Tuhan kalian dan inilah Tuhan Musa. Musa menjanjikan dia jumpa dengan kita setelah 30 hari dan dia tidak pulang setelah 30 hari. Dia tersesat, dia mencari Tuhannya, ini Tuhannya. Allahu Akbar. Kata Allah Subhanahu wa taala. Berkata Musa kepada kaumnya, "Alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana?" Bukankah Tuhan kalian telah memberikan kepada kalian janji yang baik, memenangkan kalian, menyelamatkan kalian, menjadikan kalian penguasa setelah Firaun? Apa tala 'alaikum al-ahdu? Apakah terlampau panjang bagi kalian menanti penantianku pulang kepada kalian? Am aradtum an yahilla 'alaikum ghadaban min rabbikum? Atau kalian ingin kemurkaan Tuhan kalian tumpahkan kepada kalian? Fa akhlaftum mau'idi. Akhirnya kalian selisih janji kalian kepadaku untuk senantiasa berpegang teguh dengan agama yang kutinggalkan kepada kalian. Bagaimana cepatnya akan tersesat wahai Bani Israel? Selama 40 hari kutinggalkan, kalian telah mengangkat Tuhan daripada selain Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Qalu, mereka berkata, berkatalah Bani Israel yang tersesat, qalu, ma akhlafna mau'idaka bimalkina wahai Musa. Kami tidaklah dengan sengaja menyelisihi janji kami kepadamu. Walakinna hamilna awzaran min zinatil qawm. Tetapi kami membawa perhiasan-perhiasan milik kaum tersebut, yakni milik Fir'aun. Fakadhafnaha, kami campakkan dia semua. Fakadhalika alqas Samiri. Dikumpulkan oleh Samiri, dia bentuk menjadi patung. Dan berkata Samiri kepada kaum Musa alaihissalam, ya, jika aku letakkan bahan ini, tanah ini, dalam campuran emas yang telah dididihkan, kemudian dibentuk menjadi anak sapi, maka sapi ini akan hidup. Jadi inilah Tuhan Musa. Subhanallah. Fakadhalika alqas Samiri. Demikianlah Samiri menyampaikan tanah ini sehingga sapi ini pun memiliki suara. Berkata Allah Subhanahu wa taala, fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Maka Samiri mengeluarkan untuk mereka satu bentuk patung, yakni anak sapi, lahu khuar, yang memiliki suara. Berkata para ulu tafsir, bahwasanya suara ini adalah merupakan hasil daripada lubang yang dibuat di ekor sapi tersebut. Kemudian masuklah angin dan keluarlah sehingga mengeluarkan suara. Dan sebagian yang mengatakan tidak, tapi ini adalah merupakan suara syaitan yang menyesatkan Bani Israel yang telah bekerjasama dengan Samiri, yang dia telah menyihir patung ini sehingga memiliki suara. Allahu Akbar. Faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Maka berkatalah Samiri kepada Bani Israel, dan akhirnya mereka pun membenarkan perkataannya, hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Sebenarnya inilah Tuhan kalian dan inilah Tuhan Musa, tapi lupa Musa inilah Tuhannya. Musa lupa inilah Tuhannya, sehingga dia mencari Tuhannya. Allahu Akbar. Allah mengatakan, menceritakan kepada kita, afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla wala yamliku lahum darran wala naf'a. Tidakkah mereka melihat ketuhanan mereka, kepatuhan mereka? Tidakkah mereka melihat bagaimana patung ini tidak pernah mampu menjawab seruan mereka, tidak pula mampu mendatangkan manfaat ataupun mudarat bagi mereka? Berkata Allah Subhanahu wa taala, walaqad qala lahum harun min qablu ya qaum innama futintum bih. Diceritakan tatkala Musa sampai kepada kaumnya, dia lihat kaumnya tersesat seketika dia campakkan Taurat. Saking geramnya dia lupa di tangannya Taurat, dia buangkan lembaran-lembaran Taurat. Seketika dia panggil Harun, dia minta pertanggungjawaban, wahai Harun, bagaimana kau biarkan mereka tersesat? Seketika dia tarik dengan sekeras-kerasnya kepala Harun dan janggut Harun, mencela Harun, bagaimana kau biarkan mereka wahai Harun? Kutinggalkan dirimu agar menjadi penjaga mereka, kau biarkan mereka tersesat. Marah Musa alaihissalam. Maka Harun pun menyebutkan uzurnya di hadapan Musa alaihissalam. Ya bana la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si, wahai anak ibuku, jangan kau jambak rambutku dan jenggotku. Sesungguhnya mereka hampir-hampir membunuhku. Aku telah larang mereka. Kukatakan bukan ini Tuhan kalian, Rabbul Alamin. Dan Bani Israel ketika itu terpecah menjadi dua golongan. sebagian penyembah berhala, penyembah sapi mengikuti Samiri, dan sebagian tetap bertahan dengan Tuhan Musa AS, Allahu Rabbul Alamin. Sebagian mengikuti Harun, dan Harun khawatir andai kata dipaksakan akan terjadi pertumpahan darah antara Bani Israel. Maka dia bersabar menunggu kedatangan Musa. Kembali kepada ayat Al-Quran Karim, Allah katakan, walaqad qala lahum Harun, telah berkata kepada mereka Harun, dan Harun hanyalah menyampaikan saja, tidak bisa memaksakan hidayah. Berkata Harun, min qablu ya qawmi, wahai kaum, innama futintum bih, sesungguhnya kalian telah terfitnah dengan sapi ini. Innama futintum bih, ini adalah merupakan fitnah untuk kalian, ujian untuk kalian, di mana dia berbicara kepada kalian, bersuara. Wa inna rabbakumur rahman, sesungguhnya Rabban Allah yang Maha Pemurah, dialah Rabb kalian, bukan sapi ini, bukan anak sapi ini. Fattabi'uni, ikuti saya. Wa ati'u amri, patuhi perintah saya. Allahu Akbar. Qalu, berkata Bani Israel dengan ingkarnya. Allahu Akbar. Dan ini menunjukkan kepada jeleknya Bani Israel, yang mereka bergantung kepada sosok seorang Nabi. Karena Nabi mereka pergi, maka mereka tersesat iya dan billah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa hidayah Allah telah tinggalkan dalam kitabullah dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang menceritakan kepada kita kitabullah, sunnatu Rasulullah, kita pegang. Siapapun yang tersesat, kita tinggalkan mereka, karena ada pada kita kitabullah dan sunnatu Rasulullah. Agama Islam tidak pernah digantungkan dengan sosok individu fulan ataupun alan. Tidak pernah digantungkan dengan Zaid ataupun Amr. Agama Islam digantungkan dengan wahyu kitabullah dan sunnatu Rasulullah SAW. Adapun Bani Israel, tatkala Musa pergi, mereka tersesat. Dan mereka hanya mau menunggu Musa alaihi salam. Mereka berkata kepada Harun, membangkang. Qalu, lanna barha alaihi akifin. Mereka berkata, kami akan senantiasa tetap di sini i'tikaf tarab, mengelilingi anak sapi ini. Hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Musa datang kepada kami. Allahu Akbar. Maka Musa datang, melihat bagaimana kesesatan diperbuat oleh Bani Israel, bagaimana mereka taruh di hadapan anak sapi ini. Iya dan billah. Seketika dia marah kepada Harun. Dia katakan kepada Harun, ya Harun, qala ya Harun, ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu, apa yang menahanmu untuk tidak mencegah mereka wahai Harun, untuk mencegah mereka wahai Harun, tatkala engkau melihat mereka tersesat? Allah tatkabian, kenapa tidak kau ikuti saya? Afa asaita amri, apakah engkau telah menentang perkataan saya agar engkau menjaga mereka jangan tersesat? Subhanallah. Qala, berkata Harun, ya bena ummah, wahai anak ibuku, la ta'khud bilihyati wala birasi, janganlah kau jambak seperti ini rambutku dan kepalaku serta janggutku. Inni khasyitu an taqul, aku khawatir kelak engkau katakan, jika aku perintahkan mereka dengan tegas akan terjadi peperangan pertumpahan darah, engkau mengatakan kepadaku kelak, farraqta baina bani Israel, engkau telah memecah belah bani Israel, maka aku bersabar. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya diamnya Harun tidak mengingkari mereka dan mengingkari yang bersangatan, karena khawatir akan mendatangkan kemungkaran besar, maka Harun menunggu sampai kedatangan Musa. Dan ketika itu Musa menerima uzur saudaranya Harun. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Walam tarqub qawli." Aku khawatir kalau kau menganggap aku telah mecah mereka karena berperang gara-gara hal ini, dan engkau mengatakan bahwa aku tidak mengikuti perkataan, maka aku bersabar sampai engkau pulang wahai Musa. Tapi aku telah terangkan, ini bukanlah Tuhan kalian, Tuhan kalian adalah Allah Rabbul Alamin. Dan aku telah sampaikan, bahkan mereka hampir membunuhku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyal muslimin, sidang Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Musa menerima uzur daripada saudaranya Harun, seketika datang kepada Rasul fitnah, ia mendatangi pembuat fitnah, penyebar fitnah, perusak akidah dan agama, memberi syubhat. Langsung dia datangi ketika itu Samiri. Samiri. Allahu Akbar. Qala, "Fama khafuka ya Samiri?" Wahai Samiri, apa alasanmu? Kau jadikan ini sebagai patung, kau ajak manusia menyembahnya. Ada apa denganmu? "Ma khafuka ya Samiri?" Apa yang membuatmu berbuat demikian wahai Samiri? Qal, berkata Samiri, basartu bima lam yabsuru bih faqabattu qabdatan min athari ar-rasuli fanabadhtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Dengan entengnya Samiri menjawab, wahai Musa, aku mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Terkala Jibril datang dengan kudanya, mereka tidak melihat. Aku melihat Jibril dengan kudanya dan aku mengikuti bekas daripada jejak kuda Jibril. Ku ambil ketika tanah bekas tersebut, ku kumpulkan, ku bawa. Kata Samiri, qabattu qabdatan min athar rasul. Aku mengambil segenggam daripada bekas tapak rasul, yakni tapak kuda rasul Jibril maksudnya alaihi wassalam, fanabadtuha. Kemudian ku campakkan, ku lemparkan dia pada patung tersebut. Seketika patung itu pun bersuara. Wa kadzalika sawwalat li nafsi. Demikianlah hawa nafsuku memerintahkan aku membuat demikian. Allahu Akbar. Jadi rujukan Samiri adalah hawa nafsunya, bukan wahyu. Tetapi dia berhasil menipu Bani Israel. Qal. Maka berkata Musa alaihi salatu wassalam, fadhhab fa innaka fil hayati an taqula la misas. Wahai Samiri, pergilah engkau, pergilah dari negeri ini, tinggalkan negeri ini. Engkau boleh mengatakan sekarang dalam kehidupan dunia, la misas, engkau tidak akan ditimpa azab, engkau tidak akan dikenai azab, engkau tidak akan disentuh manusia, engkau tidak akan menyentuh manusia. Wa innaka mau'idan, tapi sungguhnya engkau akan memiliki masa pertemuan, janji, lan tukhlafah, yang tidak akan mungkin kau dapat ingkari. Pada hari kiamat engkau akan pertanggungjawabkan perbuatanmu ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Berkata Musa kepada Samiri, wahai Samiri, wanzur ila ilahika, lihatlah kepada Tuhanmu ini Samiri, yang kau katakan Tuhan, yang kau telah tipu Bani Israel, ini Tuhanmu. Alladzi dhalta 'alaihi akifa, yang kau senantiasa tawaf di sini, i'tikaf di sini. Lanuharriqannahu, kami akan bakar Tuhanmu ini. Tsumma lansifannahu fil yammi naswa. Setelah kami bakar, kami akan campakkan ke dalam lautan. Berkata Musa alaihissalam, innama ilahukumullah, sesungguhnya Tuhan kalian wahai Bani Israel, dialah Allah. La ilaha illa hu, wasi'a kulla syai'in ilma. Dialah Allah, tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Dia semata, yang Dia memiliki ilmu yang maha luas. Bukan sebagaimana Tuhannya Samiri yang tidak bisa menjawab, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula menolak mudarat daripada dirinya. Bagaimana Musa membakar di hadapan Samiri Tuhannya dan mencampakkannya ke dalam lautan. Dan inilah berhala-berhala yang disembah oleh setiap manusia pada setiap zaman dalam bentuk berhala-berhala, apakah batu-batuan, apakah kuburan-kuburan, apakah pepohonan, semua adalah merupakan berhala-berhala yang tidak pernah dapat mendatangkan manfaat, apalagi mudarat bagi manusia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa tub ilaihi wa sallallahu wa sallama baraka ala abihi wa rasuli Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama baraka ala abihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah fitnah setiap zaman. Hendaklah setiap orang berusaha menjadi ra'sul khair, pemimpin dalam kebaikan, dan jangan sampai menjadi ra'sul syarr, pemimpin dalam kejelekan. Iya dan billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah fitnah bermula pada Bani Israel. Dan apa hukuman untuk mereka? Ibadallah. Allahu Akbar. Maka Musa kumpulkan Bani Israel. Semua dikumpulkan oleh Musa alaihissalam. Maka Musa menunggu keputusan Allah Jalla fi'ula terhadap mereka yang telah melanggar perintah Musa, syariat Musa alaihissalam. Maka Allah perintahkan kepada Musa, Musa, beritahukan kepada semua kaummu, semua yang menyembah berhala, agar mereka membunuh diri-diri mereka sendiri. Subhanallah. Uqtulu anfusakum, dzalikum khairul lakum inda ba'likum fataba 'alaikum. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Musa kepada kaumnya berbicara, wahai kaum, sesungguhnya telah datang daripada Allah perintah cara bertobat kalian. Setiap orang harus membunuh diri mereka masing-masing. Sebagian tafsir menyebutkan, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan awan yang gelap Masing-masing mereka memegang pedang-pedang mereka semua yang telah terhunus. Seketika mereka saling berbunuh-bunuhan. Ada yang membunuh pamannya, ada yang membunuh bibinya, bapaknya, kerabatnya. Seketika Allah angkat, yakni awan tersebut, 70 ribu telah tewas daripada Bani Israel. Allahu Akbar. Inilah balasan bagi mereka. Dan inilah cara bertobat mereka. Penyembah-penyembah berhala. Alangkah rahmatnya Allah kepada umat ini. Karena Allah tidak perintahkan kita bertobat daripada kesyirikan. Dengan membunuh diri kita. Apalagi membunuh orang-orang yang berkesyirikan. Allahu Akbar. Alangkah mudahnya syariat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sepanjang zaman, syaitan akan berusaha menggelincirkan manusia daripada kebenaran. Dan lihatlah, tujuan tertinggi daripada syaitan, iblis dan bala tentaranya, agar menyesatkan akidah manusia. Samiri tidak mengajak mereka untuk berzina, wallah. Tidak mengajak untuk mereka mencuri. Tidak mengajak mereka untuk berbuat, yakni, kemaksiatan, minum khamar, ataupun riba. Seketika dia mengajak mereka kepada perbuatan dosa terbesar, iyadan billah, dialah syirkul akbar yang mengeluarkan pelakunya daripada Islam, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah target syaitan yang tertinggi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berapa banyak pelajaran-pelajaran kita ambil daripada kisah ini. Bagaimana mudahnya tertipu orang-orang awam ketika melihat ada perkara-perkara di luar kebiasaan. Mereka melihat sapi berbicara seketika mereka semua beriman, iyadan billah. Dan inilah cara beragamanya orang-orang awam, bukan dengan ilmu. Dan lihatlah bagaimana mereka tersesat, karena mereka meninggalkan syariat Musa, mereka tinggalkan nasihat Harun, mereka lebih memilih nasihat Samiri yang menyesatkan mereka. Dan ini pelajaran sepanjang zaman. Siapapun juga yang mengambil petunjuk daripada petunjuk selain Allah dan Rasulnya, dia pasti akan tersesat kesesatan nyata. Sebagaimana Bani Israel yang tersesat kesesatan nyata, mereka tinggalkan syariat Musa, mereka tinggalkan perintah Harun, dan akhirnya mereka mengikuti kesesatan yang adzan billah. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala, "Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal." Tidaklah ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Maka pelajaran sepanjang zaman fitnah, pelindungnya adalah berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka meninggalkan nasihat Harun, selesai perkara. Tapi mereka meninggalkan nasihat Harun. Mereka lebih yakni memilih nasihat Samiri yang menyesatkan mereka, iyadan billah. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Sebagian ahli tafsir menyebutkan, wallahu tabaraka ta'ala, inilah Samiri yang pergi keluar dan kelak dia akan menjelma menjadi dajjal yang keluar di akhir zaman yang kembali akan mengacau umat manusia, iyadan billah. Masyaallah muslimin rahimanillah wa ajma'in. Demikianlah pelajaran-pelajaran yang kita dapat ambil daripada kisah yang mulia ini. Semoga mendorong kita untuk senantiasa belajar dan belajar, mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Rasulullah, mendekati para ulama, para penimba ilmu. Wallahi itulah jalan keselamatan daripada fitnah ketika datang menghadang. Wa sallu ala nabiyikum fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Waridallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وأنت تغفر الذنوب جميعا فاغفر لنا مغفرة من عندك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العليم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.